Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Rahayu. Perkenalkan, saya Zenba Bimbi Galuh Permata dari komunitas Aman Osing Banyuwangi. Dalam rangka peringatan hari ulang tahunnya yang keempat, Pesinawan Sekolah Adat Osing menyelenggarakan serangkaian acara. Mulai dari nyekar ke makam leluhur, bazar kuliner tradisional, workshop mubuk gandrung, pentas seni lari pesinawan, anugerah wuluri, gandrung terop, dan mocoan lontar yusuf, yang dikemas apik menjadi satu dengan tajuk, Perawat Tradisi Mewariskan Wuluri Gandrung. Di antara serangkaian agenda ulang tahun tersebut, anugerah wuluri merupakan satu-satunya kegiatan yang diselenggarakan bersama dengan pengurus daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Aman Osing. Anugerah wuluri merupakan apresiasi yang diberikan kepada 4 orang yang dianggap telah mengabdikan dirinya dalam merawat dan melestarikan wuluri gandrung. Gandrung sendiri merupakan suatu seni pertunjukan tradisional yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional serta menjadi maskot pariwisata Kota Banyuwangi berdasarkan SK Bupati Banyuwangi nomor 173 tahun 2002. Wiwin Indiarti, Ketua BPH Aman Osing, menerangkan bahwa ada dua kategori dalam anugerah wuluri, yakni pewaris wuluri dan perawat wuluri. Pewaris wuluri adalah seorang yang sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya dalam memperkuat ekosistem salah satu objek pemajuan kebudayaan Osing, sehingga secara langsung atau tidak turut melestarikan warisan budaya leluhur. Penerima kategori ini adalah Sudarti, seorang penari gandrung senior keturunan dari Buyut Semi, penari gandrung perempuan pertama di Banyuwangi. Yang kedua ada Pak Sanawi, atau dikenal luas dengan Pak Awi, seorang penggedok atau penari pengiring gandrung senior yang sudah sangat terkenal. Yang ketiga ada Mbak Supeno, seorang tukang keluncing senior yang sangat disayangi penonton gandrung karena lelucon segernya sepanjang pertunjukan gandrung membuat pertunjukan semakin marak. Sementara itu, perawat peluri adalah sosok yang meski masih muda, tetap percaya diri dan bangga merawat dan melestarikan peluri leluhur. Penghargaan dengan kategori perawat peluri ini jatuh pada Tulandari, seorang penari gandrung muda dari Desa Olesari. Tulandari atau yang dikenal dengan sebutan Gandrung Saroh, menjalankan profesinya sebagai gandrung tanpa meninggalkan pakem-pakem gandrung yang sudah ada sejak zaman dulu sebagai peluri leluhur. Anugerah peluri diberikan dalam bentuk sertifikat penghargaan atas jasa yang sudah diberikan dan taliasi. Dalam seremonial penyerahan penghargaan, Wiwin memaparkan secara singkat kepada undangan yang hadir bahwa anugerah peluri diberikan sebagai bentuk kontribusi yang diberikan PD Aman Osing dalam pelestarian kebudayaan. Taliasi yang diberikan tidaklah besar, namun yang terpenting di sini adalah nilainya, bukan nominalnya. Yang dilakukan Aman Osing merupakan pemantik agar pihak-pihak yang seharusnya bergerak dalam upaya pelestarian kebudayaan mengambil perannya, baik itu dari unsur pemerintahan maupun non-pemerintahan. Gerakan pelestarian kebudayaan harus menjadi gerakan bersama. Lebih lanjut, Wiwin menyampaikan bahwa anugerah wuluri merupakan strategi kebudayaan yang diambil PD Aman Osing dalam memastikan bahwa hak berkebudayaan masyarakat adat Osing tetap diakui dan dihormati oleh pihak manapun, sambil juga ikut terus mendorong Presiden dan DPR mematuhi konstitusi dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat agar seluruh masyarakat adat di Nusantara terjamin hak-haknya.